Apabila ada ular masuk ke dalam rumah, apakah harus ditunggu sampai 3 hari karena itu jin? Pertama, apabila ada ular masuk ke rumah, kalau dia mengganggu, maka boleh untuk dibunuh. Kalau dia mengganggu, artinya mau menggigit atau membahayakan orang di rumah, maka boleh untuk dibunuh. Iya. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa ular yang masuk ke dalam rumah itu, yang dibunuh hanyalah khusus yang ada di Madinah. Ya. Namun hadisnya umum, bahwasannya ular yang masuk ke rumah itu diperingati dan diberi waktu 3 hari. Ya. Diperingati, diusir untuk keluar. Kalau itu jin, kita bicara kepadanya, dia memahami. Iya. Diperingati dan diusir keluar, dan berwaktu 3 hari. Tidak keluar 3 hari, baru dibunuh. Iya. Selama dia tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu, boleh langsung dibunuh. Sebagaimana diriwayatkan juga, keluarga sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu membunuh ular yang masuk ke rumah mereka karena khawatir menggigit anak mereka. Ketika itu Abdullah bin Zubair sedang sholat dan orang-orang dalam rumahnya itu ribut, semuanya mengejar ular tersebut. Namun Abdullah bin Zubair tidak tahu apa yang terjadi karena khusyuknya di dalam sholat. Taib. Kecuali ular, dua jenis ular. Kecuali dua jenis ular. Kalau dia masuk ke rumah, langsung dibunuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Uqtulul hayat wa dhat atufiyatain." Iya. Wal abtar fa innahuma yastasqitani al-habla wa yaltalmisani al-basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah ular-ular. Ini umum, namun ada kekhususan kalau dia masuk ke rumah. Jadi kalau di luar rumah, boleh langsung dibunuh. Ini termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Dan juga bunuh ular yang memiliki 2 garis hijau di punggungnya. Memiliki 2 garis hijau di punggungnya. Dan ular yang buntung. Ini 2 jenis ular yang diperintahkan untuk dibunuh. Ular yang memiliki 2 garis hijau di punggungnya dan ular yang buntung. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 jenis ular ini bisa menggugurkan kandungan dan bisa membutakan mata. Iya. Menunjukkan bahwasanya ini bukan ular beneran, tapi ular jadi-jadian, syaitan, diperintahkan untuk dibunuh. Taib, wallahu a'lam.